Penjelasan di dalam kitab Syarhu As-Sunnah Lil-Barbahari Rahmatullahi Alaih milik Al-Imam Al-Barbahari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Qawluhu wa man intahara صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. الإمام أبو علي فضيل بن إياب رحمه الله semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, barang siapa yang mengusir dan menghardik ahli bid'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan keimanan pada hari yang sangat dahsyat, hari kiamat, perkataan Al-Imam Abu Ali. Fudail ibn Iyad rahimahallahu ta'ala dijelaskan oleh Syekh Salih ibn Abdullah Alul Fauzan dengan ucapan manin taharahu bil kalam, barang siapa yang mengusir atau menghardik ahlul bid'ah bil kalam dengan ucapan, wa ankara alaihi, dan mengingkarinya, fa inna Allah jalla wa ala yujazihi yawm al-qiyamati yawm al-faza'il akbari bil jazail hasan. Maka sesungguhnya Allah jalla wa ala akan memberikan balasan kepada dirinya pada hari kiamat, hari yang terjadi goncangan yang sangat dahsyat, dengan balasan yang baik. Al-jaza'ul hasan, balasan yang baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mengusir atau menghardik ahlul bid'ah adalah balasan berupa keimanan, adalah balasan berupa keimanan. Li'annahu angkara al-munkar, karena sesungguhnya dia telah mengingkari kemungkaran. Pada pembahasan yang lalu telah kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat atau menyaksikan suatu kemungkaran, kejelekan, maka hendaknya dia rubah kejelekan itu, kemungkaran itu dengan tangannya. Maka jika dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran, kejelekan dengan tangannya, fabilisanih, maka hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa illam yastati', dan jika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan lisannya, fabi qalbih, maka hendaknya dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dia mengingkari kemungkaran dan pelaku kemungkaran itu dengan hatinya. Dia tidak duduk bersamanya, tidak bersahabat dengannya, tidak duduk dengan pelaku kemungkaran, yang pertama. Yang kedua, tidak bersahabat dengan pelaku kemungkaran. Dan itulah selemah-lemah iman. Fahadhal hadithu fihi, maka di dalam hadis ini terkandung awalan, yang pertama, wujubu inkaril munkari ala kulli muslim, wajib untuk mengingkari kemungkaran bagi setiap muslim. Ini yang pertama. Kaum muslimin secara umum wajib bagi mereka untuk mengingkari kemungkaran. Untuk mengingkari kemungkaran. Tsanian, kemudian yang kedua, annal qiyama bi inkari yakunu bihasabil istita'ah. Yang kedua, sesungguhnya menegakkan suatu perbuatan dalam mengingkari kemungkaran bihasabil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Penjelasan ini disandarkan pada penggalan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna lafza, karena lafat. Allahumma sayyiban nafi'an. Karena sesungguhnya lafat pada penggalan faman lam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu, yufidu bi anna al-qiyama biingkari bihasabil kudrati. Penggalan hadis ini, faman lam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu mengingkari kemungkaran sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, menunjukkan bahwa menegakkan pengingkaran terhadap kemungkaran itu bihasabil kudrati, sesuai dengan kemampuan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani suatu jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya. Maka tidaklah seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan, mengingkari kemungkaran. Untuk meninggalkan dalam mengingkari kemungkaran. Wahuwa yastati'uhu. Dan dia mampu. Dia mampu untuk mengingkari kemungkaran, mengingkari kejelekan. Lianna, man la yunkirul munkara bil fi'li wa huwa yastati'u fa innahu ya'simu wa yahliku ma'al halikin 'inda nuzulil 'uqubah. Sesungguhnya orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan perbuatan, dalam keadaan dia mampu, maka sesungguhnya dia berdosa. Yang pertama, wayahlik, dan dia akan binasa, ma'al halikin, bersama orang-orang yang dibinasakan. Kapan hal itu terjadi? Inda nuzulil uqubah, ketika turunnya hukuman, ketika turunnya siksa. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryama dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'anil munkari fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. mereka satu sama lain, Bani Israel, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan kejelekan yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Ini sebagai dalil bahwa menegakkan suatu bentuk pengingkaran kepada kemungkaran atau kejelekan bihasabil istita'ah sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, thalithan, annal istita'ata li inkaril munkari tatafawat. Sesungguhnya kemampuan untuk mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Iya, bertingkat-tingkat sesuai dengan apa yang disebutkan Rasul, sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi SAW. Yang pertama mengingkari dengan tangan. Iya. Yang kedua, kalau dia tidak mampu mengingkari dengan tangan, dia ingkari dengan lisannya. Barakallahu fiik. Dan kalau dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka dia ingkari dengan hatinya. Dia ingkari bahwa perbuatan itu mungkar. Dan dia ingkari orang yang melakukan kemungkaran itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan yang ketiga akan kita rinci pada pertemuan berikutnya. Dan di sini iznillah subhanahu wa ta'ala, saya hendak sebutkan kepada kaum muslimin secara umum dan ahlu sunnah secara khusus berkaitan dengan ucapan atau perkataan Asy-Syaikhul Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya, min kulli su'in wa makruh. Beliau hafizahullahu ta'ala menyebutkan alladzina yat'anuna fi ikhwanihim bi annahum su'afiqah humus su'afiqah. Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan orang-orang yang mencela saudara-saudara mereka dengan melemparkan julukan as-su'afiqah, mereka itulah yang sebenarnya adalah su'afiqah. Mereka itulah yang sebenarnya adalah su'afiqah. As-su'afiqah, orang yang tidak punya modal, orang-orang yang tidak berilmu, kasarannya orang-orang yang bodoh. Sebagian orang ada yang mendustakan perkataan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala yang tersebar luas tanggal 11 Jumadal Ula tahun 1439 Hijriah ini. Iya. Ucapan Syekh Rabi ada sebagian manusia yang mendustakannya. Jawabannya, sesungguhnya perkataan ini diucapkan oleh Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala pada pertemuan beliau hafizahullah ta'ala dan ikhwah dari Tunisia. Sebagaimana yang telah tersebar luas di media-media sosial dan dikutip dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala oleh para penuntut ilmu yang terpercaya. Dan ini cukup untuk menunjukkan benarnya kutipan dari beliau hafizahullah ta'ala berdasarkan prinsip yang dikenal di kalangan para ulama alaihim rahmatullah, yaitu menerima berita dari orang-orang yang terpercaya. Yang menguatkan hal ini adalah sikap Syekh Rabi hafizahullah ta'ala yang mengingkari dengan jelas terhadap celaan kepada salafiyun yang tidak bersalah. Perhatikan ya, garis atas tulisan ini, yang tidak bersalah, dan ejekan terhadap mereka dengan memberi julukan su'afiqah. Al-Syekh Rabi masih sehat walafiat dan ada di tengah-tengah kalian. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala masih sehat walafiat. Lengkapnya kemudian dikatakan, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala masih sehat walafiat dan ada di tengah-tengah kalian. Dan ucapan yang disandarkan kepada beliau hafizahullah ta'ala ini disebarluaskan di hadapan orang banyak dan di semua media-media sosial. Sementara tidak ada kutipan dari Syekh Rabi yang mengisyaratkan bahwa ucapan tersebut tidak benar. Bahkan yang nampak dari beliau hafizahullah ta'ala, beliau justru menguatkan. Dan yang semacam ini hakikatnya bagi orang-orang yang adil dan sportif cukup untuk menguatkan benarnya penukilan ucapan tersebut dari beliau hafizahullah ta'ala. Jika ada seseorang yang meragukan kebenaran ucapan yang dikutip dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala tersebut, maka dia harus melakukan tasabut. Meneliti dan memastikan benar tidaknya. Dan hal itu caranya adalah dengan langsung merujuk kepada Syekh Rabi hafizahullah ta'ala sendiri untuk memastikan kebenaran kutipan dari beliau itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, inilah cara yang benar dan adab yang sesuai tuntunan syariat dalam menyikapi sesuatu yang disandarkan kepada seorang ulama ketika muncul keraguan tentang kebenaran sesuatu yang dikutip dari ulama itu. Karena hal itu sebagai bentuk pengamalan firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa sebuah berita, maka telitilah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melakukan penelitian kebenaran berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Dan ini menunjukkan bahwa bisa saja atau terkadang orang yang fasik jujur dalam menyampaikan berita. Kalau tidak demikian, maka tidak ada maknanya meneliti berita yang dia bawa. Maka perhatikanlah dengan baik-baik. Ayuhal muslimuna ibadallah, lalu bagaimana jika yang menukil berita tersebut tidak ada bukti darinya yang menunjukkan bahwa dia orang yang fasik? Mana sikap adil dan sportif kalian. Bahkan mana sikap berhenti dan mengikuti dalil-dalil yang jelas. Dalam mengikuti dalil-dalil yang jelas sekali, semacam ini. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan apa yang diucapkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, jika mereka selalu berpegangan dengan adab yang dibimbingkan oleh syariat ini, lalu mereka mengamalkan kandungan ayat yang mulia ini, dan semangat untuk meneliti kebenaran dan bersikap adil dan sportif, niscaya mereka akan bisa beristirahat dengan tenang dan tidak membuat letih orang lain, dan niscaya mereka akan menghemat waktu yang besar agar tidak habis hanya untuk berdebat dengan kebatilan serta menceburkan diri ke dalam fitnah yang jauh. Adapun kelakuan mereka dengan segera mendustakan penukilan atau kutipan dari Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dan segera mencela orang-orang yang menukilnya atau mengutipnya, maka ini menunjukkan fanatisme yang pertama, dan yang kedua, dan hawa nafsu. Sesungguhnya orang yang berakal dan bersikap adil dan sportif benar-benar merasa heran terhadap kelancangan mereka dalam mendustakan semua yang diucapkan oleh orang-orang yang mereka musuhi tanpa bukti yang benar. Jadi sekurang-kurangnya mereka tidak menyikapi orang-orang yang menukil atau mengutip berita itu seperti menyikapi orang fasik yang wajib untuk diteliti benar tidaknya berita yang dia bawa. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di saat ini mulai muncul di tengah kaum muslimin secara umum, yang kedua mulai muncul di tengah ahlu sunnah secara khusus, orang yang mengatakan bahwa permasalahan Dr. Muhammad bin Hadi telah sampai kepada pemerintah, dan permasalahan ini antara Dr. Muhammad bin Hadi dan Syekh Rabi. Iya, ini ucapan yang mulai muncul belakangan ini, dihembuskan oleh orang-orang yang mengikuti Dr. Muhammad bin Hadi. Iya, padahal permasalahan sebenarnya, dan ini sudah dijelaskan, permasalahan sebenarnya Dr. Muhammad bin Hadi sudah dilaporkan ke mahkamah, sedang dalam proses. Iya, Dr. Muhammad bin Hadi dilaporkan ke mahkamah, pengadilan kalau bahasa kita, di Arab Saudi sana, oleh orang yang dituduh akhir fajir. Orang yang dituduh akhir fajir ini melapor ke mahkamah. Iya, melapor ke mahkamah, ke pengadilan. Dia dituduh. Jadi si tertuduh ini melapor. Dan orang yang dilaporkan di mahkamah, yang dilaporkan di pengadilan, adalah Dr. Muhammad bin Hadi. Jadi kalau ada ucapan ini tersebar di tengah kaum muslimin, ada ucapan ini tersebar di tengah ahlus sunnah, ini syubhat. Iya, oh masalah yang ditangani oleh pemerintah Arab Saudi itu permasalahan Dr. Muhammad bin Hadi dan Syekh Rabi. Iya, ini syubhat. Perhatikan barakallahu fiik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ucapan mereka. Ucapan mereka yang mengatakan bahwa Syekh Robi hanya membaca mukaddimah saja, bukti-bukti belum sampai pada Syekh Robi. Ucapan ini dibantah secara langsung oleh Syekh Robi. Iya, dan dengan suara bantahan itu ada rekamannya. Syekh Robi mengatakan bahwa kadzabun, mereka pendusta. Orang yang mengatakan bahwa bukti-bukti belum sampai pada Syekh Robi, Syekh Robi mengatakan kadzabun, mereka pendusta. Barakallahu fiik. Jangan termakan dengan syubhat-syubhat yang berusaha ditanamkan di tengah-tengah umat Islam ataupun ahlu sunnah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita melihat mereka berlomba-lomba untuk memvonis berita apa saja yang menyelisihi hawa nafsu mereka dengan mengatakan bahwa itu murni dusta dan mengada-ngada tanpa mereka menunjukkan hujah dan bukti sama sekali. Perhatikan barakallahu fiik. Maka hal ini bukan kejahatan dalam perdebatan. Maka jika hal ini bukan kejahatan dalam perdebatan, lalu dinamakan apa jika demikian? Siapa di antara mereka yang dalam hatinya terdapat sikap adil dan sportif, sedikit saja walaupun hanya seberat biji sawi, maka hendaklah dia mengatakan maaf, maka hendaklah dia menghadapkan dirinya kepada perkataan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, engkau tidak boleh untuk buruk sangka terhadap seorang muslim kecuali jika tersingkap jelas kepadamu perkara yang tidak mengandung penafsiran lain. Maka jika hal itu dikabarkan kepadamu oleh seseorang yang adil, lalu hatimu condong untuk membenarkannya, engkau mendapatkan uzur. Karena jika engkau mendustakannya, maka engkau telah berburuk sangka terhadap orang yang mengabarkan kepadamu itu. Jadi tidak sepantasnya engkau berbuat baik toyib. Jadi tidak sepantasnya engkau berbaik sangka kepada seseorang namun berburuk sangka kepada orang lain. Mukhtasar min hajul qasidin, halaman 133. Bisa, bagi yang sudah bisa membuka kitab para ulama bisa merujuk ke sana. Adapun orang yang terus berupaya untuk meyakinkan orang lain dengan cara mendustakan kebenaran, iya, dan membenarkan kebatilan, maka dia tidak akan merugikan kecuali dirinya sendiri dan tidak akan merugikan orang-orang yang kokoh di atas kebenaran kecuali sekedar gangguan saja. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengulangi perkataan Syekh Robi ini. Alladzina yat'anuna fi ikhwanihim bi'annahum su'afiqah humus su'afiqah. Orang-orang yang mencela saudara-saudara mereka dengan melemparkan julukan su'afiqah, mereka itulah yang sebenarnya adalah su'afiqah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.